Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan nikmatnya Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita sekarang tentang menangisi jenazah. Jadi tentang kewajiban kita terhadap jenazah, yang pertama memandikan, kemudian sholat, mandiin, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Empat kewajiban muslim terhadap jenazah sudah kita baca Alhamdulillah. Sekarang kita masuk masalah baru, yaitu tentang menangisi jenazah gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa la ba'sa bil buka'i 'ala al-mayyiti min ghairi nawhin wa la shakki jaybin wa la darbi khaddin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, boleh hukumnya bil buka'i 'adal mayyit, kita menangisi kepergian jenazah. Jadi tidak ada dosa kalau kita bersedih kemudian menangis atas kematian seseorang. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni atau Syekh Abi Syuja Syekh Abi Syuja dalam hal ini memberikan kita seperti apa istilahnya, bantahan terhadap banyak anggapan kalau kita orang muslim nggak boleh nangis atas jenazah seseorang, nggak boleh nangis atas meninggal seseorang karena mayit akan diazab kalau ditangisi, padahal nggak begitu. Nah, Imam Syahabi Suja ingin mengatakan boleh, nggak ada masalah. Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cinta, ditinggal oleh orang yang kita sayang, kemudian kita menangis atas kematiannya, enggak apa-apa. Wala ba'sa bi buka'i 'alal mayyiti, tidak ada masalah kalau kita menangis atas kepergian seseorang, menangis mayit min ghairi nauhin, tapi tidak boleh ada nauh. Nauhnya itu sambil mengeluh akan takdir Allah, mengingkari takdir Allah. Nangis-nangis silahkan, sedih boleh. Cuman jangan sampai kesedihannya itu membuat kita ingkar terhadap takdir Allah. Mengingkari, ya Allah, kenapa anak gua yang diambil? Kenapa istri gua yang diambil? Nah, gitu. Wala syakin, dan juga tidak syak. Syak itu apa namanya? Wala syaki jaibin, merobek baju. Jadi nangis, sedih, kemudian bajunya dirobek-robek. Wala darbi khaddin, dan juga tidak sambil pukul-pukul pipi. Ini kan kalau di Indonesia jarang orang kayak gitu ya. Tapi kalau di beberapa negara jazirah begitu, Asia Timur kusono begitu ya, model nangisnya tuh kan lebay. Ke orang India. Ke orang India kan lebay. Nyanyinya lebay, nangisnya juga lebay. Jadi model begitu. Sedih tapi sambil cabik-cabik baju. Sambil robek baju terus pukul-pukul pipi. Halan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Andi, Afif, Syazul Kifli, Rahahnan. Kemarin Ustaz Zulkifli kita udah ini ya, sudah membahas tentang jenazah orang yang sholat jenazah berkali-kali. Jadi Asy-Syafi'iyah mengatakan la yustahab, tidak dianjurkan. Bahkan sebagian mengatakan makruh. Kalau Hanafi dengan Malikan udah paten kan, jenazah nggak boleh disolatkan lebih dari satu kali. Itu ghair masyru, itu kalau dua kali, tiga kali itu tidak disyariatkan. Sedangkan Syafi'i masih boleh. Cuman kalau orang yang sudah sholat berkali-kali, ya sudah sholat sekali, maka dua kalinya sebaiknya nggak usah. Jadi tanaful bil bid, at-tanaful bi salatil janazati ghairi mustahab. Bersolat jenazah dengan sunnah, apa tanaful, apa melakukan kesunahan dalam solat jenazah itu hukumnya tidak dianjurkan gitu. Kecuali memang dikecualikan bagi orang yang awalnya solat sendirian, kemudian ada orang jemaah datang solat berjamaah begitu. Maka yang tadi dia solat sendirian jenazah nih, dia boleh ikut berjamaah. Tapi itu kan sesuatu yang jarang terjadi. Ahlan Pak Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, yajuzu al-buka'u, boleh orang menangisi alal mayyiti, menangisi jenazah, qabla al-mauti, sebelum dia meninggal, wa ba'dahu, dan juga setelah meninggal. Amma qablahu, sedangkan adapun sebelum meninggal, fali riwayati Anasin, bolehnya orang menangis karena ada riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibrahim waladuhu yajudu binafsih. Dan anaknya ketika itu, ketika kita masuk, anaknya Ibrahim. Ibrahim itu anaknya Nabi Muhammad dari Sofia. Ya, dari Sofia. Yang merupakan Al-Kibtiyah. Iya dari Sofia, benar kan? Iya dari Sofia. Dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke rumah Nabi Muhammad, dan ketika itu Ibrahim anaknya Nabi, yajudu binafsi. Yajudu binafsi itu artinya sedang sakaratul maut. Jadi kalau diartiin tekstual itu sedang memperbaiki dirinya. Cuman kan gak cocok. Tapi maksud yajudu binafsi itu sedang menghadapi sakaratul maut, sedang kesusahan. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Maka keadaan itu ja'alat menjadikan aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, matanya Nabi Muhammad tadrifan, itu mengalir air. Jadi Nabi Muhammad menangis ketika melihat Ibrahim anaknya menghadapi sakaratul maut. Yakni tasilan, tazrifan itu artinya tasilan, mengalir air dari kedua matanya, berarti dia menangis. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi orang nangis kan boleh-boleh aja gitu. Maksudnya kan ada beberapa orang yang saklek banget, pokoknya kalau mayit gak boleh ditangisin. Gak begitu modelnya, artinya apa namanya, nangis dan sedih, senang gembira, itu fitrahnya manusia. Masa ya mau dilarang kan begitu. Kalau itu mau dilarang, berarti kita melarang fitrah Allah yang Allah telah Allah berikan kepada kita. Itu lebih dosa lagi itu. Yang enggak boleh kan nanti kalau nangisnya sambil dibarengi ngeluh dengan takdir, atau sambil pukul-pukul muka, atau memang ada motif di belakangnya, motif Maria Al-Kibtiyah. Iya, bukan Sofia Maria Al-Kibtiyah. Amirullah Afif, istrinya Nabi. Ya enggak boleh itu kan kalau nangis dengan motif tertentu, nanti dijelaskan di sini. Wa amma ba'dahu, dan sedangkan setelah kematian, jadi sebelum meninggal kita boleh nangis. Enggak ada masalah. Wa amma ba'dahu, dan sedangkan setelahnya, falima rawahu Anasun, apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas aidan, Sayyidina Anas juga qala, beliau mengatakan, syahidna dafta binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita menyaksikan penguburan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, yaitu Zainab. Faraitu ainaihi, aku melihat kedua matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadrifani, yaitu mengalir air dari matanya. Menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun ala qabri, dan dia duduk di kuburannya, di samping kuburannya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menangis si mayit itu bukan sesuatu yang terlarang, bukan sesuatu yang dosa, bukan juga identik dengan mengingkari takdir. Karena kalau dikatakan nangis mengingkari takdir, nangis itu berdosa, ya tentu Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak dosanya. Karena Nabi Muhammad mencontohkan, kan gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kan menjadi dalil bagi kita. Kalau dikatakan dosa berarti berapa banyak orang yang melakukan itu karena melihat Nabi Muhammad itu. Nah, berarti nangis itu bukan dosa. Yang dosa itu mengingkari takdirnya. Yang dosa itu ada motif di belakangnya. Yang dosa itu sambil pukul-pukul mukanya. Yang dosa itu sambil cabik-cabik kancing baju, robek-robek baju dan seterusnya itu. Ahlan alaikum salam Pak Erwin. Jadi tidak ada masalah. Menangis si mayit sebelum dan sesudah kematian itu bukan sesuatu yang dilarang. Dan itu fitrahnya kita sebagai orang. Kita dapat kesenangan yang kita ketawa, kita gembira. Kita dapat kesedihan yang kita nangis. Emang begitu. Kalau yang fitrah, kalau yang fitrah-fitrah itu terlarang gitu. Nah, kadang beberapa orang itu ada yang terlalu semangat sekali dalam menerapkan syariat Islam. Maka yang fitrah itu juga ditabrak begitu. Padahal uhillat lakum gimana? Uhillalakum at-thayyibat. Dihalalkan bagi kita itu semua at-tayyibat. Pesawat ada pesawat. Dihalalkan bagi kita itu at-tayyibat. At-tayyibat itu diartikan oleh ulama ma yamilu ilaihi nafs. Seluruh hal, segala hal yang nafsu kita condong kepada itu. Dan fitrah itu bagian daripada at-tayyibat. Karena itu adalah sesuatu yang kita tuh cenderung melakukan itu sebagaimana kita punya fitrah manusia. Kita senang, kita sedih, kita marah, kita ngantuk. Ya, itu fitrah kita sebagai manusia. Yang kayak gitu tuh kagak bakal diharami. Kita demen sama perempuan, itu fitrah kita. Perempuan demen sama laki-laki, kan begitu. Laki-laki sama perempuan kalau berdua maunya ya begitu. Itu fitrah, maka tidak ada larangan di dalam hal itu. Cuman Islam kan ngatur waktunya begini, Islam ngatur doang tapi gak pernah larang. Maka kalau kemudian ada orang yang nangis dibentak sama orang gara-gara jenazah meninggal gitu, dia nangis kemudian diomelin. Nah yang ngomelin tuh kagak ngerti, bo, ini fitrah gitu. Jadi sesuatu yang fitrah itu jangan dilarang. Waqad qala ba'duhum, gimana? Wa fi Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi, beliau berziarah ke makam ibunya Aminah, Sayyidah Aminah, fabaka wa abka man haulah, beliau sallallahu alaihi wasallam baka, menangis. Nabi Muhammad ziarah ke makam ibunya menangis. Kemudian wa'abka hawlahu, dan gara-gara Nabi Muhammad nangis, Nabi Muhammad juga membuat orang yang di sekelilingnya itu menangis. Gitu. Waalaikumsalam Pak Enal. Ahlan Pak Ade. Riau. Wa'alam ketahuilah. Annal awla adamul buka. Yang bagus memang kagak nangis. Gitu. Wa'alam annal awla ketahuilah bahwa sebaiknya tidak ada tangisan. Ba'dal mauti, setelah meninggal, itu yang paling utama. Tapi kalaupun nangis, enggak ada masalah. Waqad qala ba'duhum bil karahati, dan sebahagian ulama menyebut itu hukumnya makruh. Menangisi kepergian mayit, menangisi kepergian seseorang yang kita cinta, itu hukumnya makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, idza wajabat, kalau memang sudah wajabat, ya sudah dufinat, maksudnya sudah dikuburkan, atau sudah wajabat, ya sudah takdirnya bahwa dia meninggal, fala tabkiyanna bakiyatun, maka jangan sekali-kali menangis. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi Nabi Muhammad menangis. Makanya larangan ini tidak diartikan sebagai larangan keharaman, karena tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan keharaman. Maka level yang paling mungkin diartikan kemakruhan atau diartikan sebagai mubah, sesuatu yang mubah, tarkul aula, yang tidak utama, utamanya tidak menangis. Fala takiyanna bakiyatun, maka jangan sekali-kali kalian menangis. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih, wa makna wajabat, dan arti wajabat tadi dalam hadis Nabi, idza wajabat itu kharajat. Kharajat itu maksudnya keluar dari rumah untuk disolatkan dan dikuburkan. Wal buka'u bil qasri, dan buka dengan qasr, maksudnya dengan tanpa ada apa namanya, tanpa ada hamzahnya, al buka itu ad-damu, itu mengalir, ad-dumu, air mata. Wabil maddi, dan kalau ditambahin mad ada hamzahnya, al buka. Rafu sauti itu artinya menangis sambil mengangkat suara, dan dua-duanya enggak boleh gitu. Dua-duanya sebaiknya jangan. Wa tahrumun niyahah, tapi diharamkan yang namanya niyahah. Niyahah itu artinya, nanti ada dijelasin sini. Niyahah itu artinya adalah mengingkari takdir Allah, menangis sambil meracau, itu namanya niyahah. Ya, kayak anak kecil nangis gara-gara mainannya diambil, kan begitu. Dia nangis gitu. Ah, ibu mau pelit, ibu mau pelit, ayah mau pelit, masa ini dan ini, nah gitu. Nangis tapi sambil ngomel gitu. Itu namanya niyahah. Anak kecil mainannya diambil, nangis dia. Tapi sambil ngomel, gedek di sama maknya, sama bapaknya, dia gedek ngomel. Nah, niyahah itu gitu. Menangis sambil mengingkari takdir, ya Allah. Kenapa kudu anak gua kan orang soleh. Ah, itu juga sama. Itu juga bagian daripada an-niyah. Wa tahrumun niyah. Kalau niyah haram, semua sepakat niyah haram. At-tahrumun niyahatu 'alal mayyiti, haram hukumnya meniyahah. Apa namanya? Niyahah, menangisi sambil mengingkari takdir 'alal mayyiti, terhadap kepergian jenazah. Wa li sahibiha, dan bagi orang yang melakukan niyahah tersebut, 'uqubatun 'azimatun, ada siksaan, ada hukuman yang sangat azim, sangat besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, an-na'ihatu, orang yang na'ihah, yang niyahah, yang nangis-nangis sambil mengingkari takdir, idza lam tatub, kalau dia tidak bertobat. Karena niyahah itu sudah mengingkari takdir Allah. Ini urusannya bukan orang jenazah lagi, tapi dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa yang tidak ringan begitu ya. Idza lam tatub, kalau dia tidak bertobat, tuqamu yaumal kiamati, nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun, dan nanti dia dipakein oleh malaikat sirbalun. Sirbalun itu pakaian bagian bawah, celana begitu. Min qatiranin, itu dari tetesan api neraka, wa dir'un, dan juga jubah, baju. Min jarabin, dari jarab. Jarab ini dari, setahu saya ini jarabnya dari apa namanya, dari api neraka juga. Pakaian yang tidak membuat badan itu baik, pakaian yang bikin badan itu apa namanya, panas, bentol-bentol gitu, jadi enggak betah lah pokoknya gitu. Itu siksaan bagi orang yang an-na'ihah, yang niyahah begitu. Maka itu kan alasan beberapa ulama kenapa perempuan dilarang untuk berziarah. Sebenarnya bukan dilarang, tapi dimakruhkan begitu. Karena kebanyakan perempuan tuh lemah perasaannya, tipis hatinya. Kalau dia nanti datang ke kuburan, apalagi sambil duduk-duduk berlama-lama, khawatir ada memori manis yang datang ke mulutnya atau ke otaknya, sehingga mulutnya tuh berucap, ya Allah lah, kenapa lu yang mati? Orang yang mabok masih banyak, kenapa yang mabok kagak mati-mati? Yang korupsi banyak, kenapa yang korupsi kagak pada ketabrak mobil? Lu yang cakep, soleh, kerja rajin, sholat gak pernah ditinggal, dipanggil Allah duluan. Nah, itu kan juga sama tuh. Nadanya sih nada bagus ya, gak nangis gitu. Cuman mulutnya itu, suaranya itu. Waalaikumsalam Pak Misnan. Nah, gitu. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Makanya larangan, sebenarnya larangan perempuan ziarah yang disebabkan khawatir niyah, itu juga berlaku buat laki-laki. Maka kalau ada laki-laki yang dalam tanda kutip perasaannya lemah, hatinya tipis, kalau dia datang ke kuburan khawatir begitu ya, datang memori yang bikin dia niyahah akhirnya begitu sama, maka hukumnya juga enggak boleh. Lah walaupun dia laki-laki, jadi bukan soal ziarahnya, bukan soal laki perempuan, tapi soal keyakinan dia terhadap takdir Allah yang membuat dia menjadi kuat, bukan malah akhirnya mengingkari takdir. Kan begitu. Ini banyak disalahpahami beberapa orang memahami perempuan enggak boleh. Ya perempuan enggak boleh karena sebab itu. Maka kalau sebab itu juga terjadi pada laki-laki, laki-laki juga dilarang tuh kudu diomeli. Akhirnya sampai ngobrol sama kuburan gitu. Ya macam-macam lah namanya orang, namanya kan apa istilahnya? Cinta. Orang kalau udah cinta kan biasanya kesadarannya tuh setengah-setengah. Ya, kalau bahasa anak sekarang bucin. Kan gitu, apa yang diinginin sama istrinya, apa yang diinginin sama anaknya, pokoknya sebisa mungkin ayo dikejar. Otaknya hilang, rasio sudah tidak bekerja, anaknya mau minta laptop buat kerja, buat belajar online, akhirnya laptop dia curi. Kan gitu, kemarin beritanya ada tuh ya, beritanya di TV, seorang bapak mencuri laptop, tujuannya apa? Buat belajar online anaknya. Cuma gitu. Kalau udah cinta kan begitu. Rasionya diambil, yang kerja, yang bekerja tuh perasaan. Nah, kadang-kadang begitu akhirnya sampai takdir Allah pun diingkari. Nah, itu yang dikhawatirkan begitu. Makanya kata Roma Irama, kalau cinta ya sewajarnya, kalau senang ya sewajarnya. Karena Roma Irama kan gitu. Jangan sepenuhnya. Kalau nanti ditinggal tidak terlalu sedih kan begitu. Kalau senang juga jangan terlalu senang, karena kalau nanti susah tidak terlalu sedih gitu. Iya tuh Roma Irama benar. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim wa nauhu tadi disebutan an-niha itu wa nauhu, yang namanya niha itu rafu sauti, mengangkat suara. Ngomong suaranya meracau, bin nadbi dengan nadb. Wa nadbu, dan nadbu itu an taqul al khasirah, yaitu khasirah, orang yang menyesali kehidupan. Wa antaqul al khasirah, orang yang khasir. Khasir itu yang apa istilahnya, yang lemas, yang pokoknya dia mengingkari apa yang terjadi dengan dia di kehidupan ini. Dia ngomong wa sanada wa quwa wa quwwata dhahra wa iwa wa iza wa dharifa syama'il wa nahwi dzalika. Jadi khasirah itu ya orang yang lagi sedih sambil dia ngomong. Wa sanada, ya Allah. Sanada itu kan artinya orang yang menjadi sandaran, punggung, apa istilahnya toh, apa istilahnya apa sih punggung keluarga dalam bahasa Indonesia apa sih? Itu. Biar enggak terlalu. Ya kan? Apa sih wa sanada itu? Ya Allah. Ini kan orang yang jadi tulang punggung keluarga gitu. Wa quwwatadh dhahra, ya. Oh. Orang yang punggungnya kuat, maksudnya orang yang kerja keras. Wa iza, orang yang mulia. Wa dharifa syama'il, orang yang apa namanya baik kehidupannya, kenapa meninggal? Ya itu perkataan-perkataan yang biasa disebutkan oleh an-nahyah. Kalau bahasa Arab begitu, tulang pung iya. Kalau kita ya begitu tadi. Ya Allah. Kenapa kudu lu yang meninggal duluan? Kan gitu. Ya. Kenapa lu dulu yang meninggal? Kenapa begini amat hidup ya Allah? Anak belum pada gede, udah ditinggal sama suami. Utang masih banyak belum dibayar. Bagaimana ini ya Allah? Itu juga sama tuh. Nah, ya. Wa nahwa dzalika, atau hal-hal yang sejenis itu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min mayyitin yamutu fa yaqumu bakihim fa yaqulu wajabalah wa sanadah wa nahwa dzalik illa wukila bihi malakan yalhazanihi ahakadha kunt. Kata Nabi Muhammad, ma min mayyitin, tidaklah ada satu mayit, yamutu kemudian dia wafat, fa yaqumu bakihim, ketika dia wafat ada orang yang menangisinya. Fayaqulu, dan yang nangis tersebut mengatakan wajabalah wasanadah, ini kalimat-kalimat mengingkari takdir. Wa nahwa dzalika, atau sejenisnya, illa wukila bihi malakan, maka jenazah yang mati dan ada orang yang ngomong begitu, nangis sambil ngomong begitu itu, wukila bihi malakan, nanti dia di kuburan ditemani oleh dua malaikat, yalhazanihi. Yalhazanihi itu yang mukulin dia berdua. Ia mukulin. Aha kada kunta. Emang bener loh dia kayak gitu. Jadi di sambil dipukulin, bener loh jadi tulang punggung keluarga, bener loh jadi orang baik, bener loh gitu. Cuman kan jadi pertanyaan, apa dosa mayit kemudian disiksa padahal yang nangis bukan dia? Maka kan ketika Sayyidah Aisyah menerima hadis ini, Sayyidah Aisyah itu kagak percaya. Ya kan, riwayatnya ketika Sayyidah Aisyah mendapati bahwa ini ada hadis bahwa Nabi Muhammad mengatakan mayit diazab karena sebab tangisan keluarga, apa salahnya mayit? Kan kata Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang enggak boleh itu nangis. Kalau meninggal mah boleh. Kenapa meninggal jadi kagak boleh? Yang nangis, yang enggak boleh itu nangis. Maksudnya nangis mengingkari takdir, dan mayit itu kagak melakukan itu. Wala taziru waziratun ukhra, dan seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Yang nangis menangis. Maka hadis ini tuh diperdebatkan pemahamannya. Artinya tidak mutlak dipahami kalau nangis berarti mayat penyerata disiksa begitu, enggak begitu. Nanti ada penjelasan di bawah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala, kemudian dia mengatakan innahu hasan, hadis ini hasan. Wa lahzu darbu sadr, lahzu itu darbu sadr, yaitu memukul dadanya. Jadi malaikat mukulin dadanya, bil yadi wa huwa hiya maqbudah, tantangannya maqbudah, tangannya begini. Ini kencang banget ini. Tangannya kencang banget. Gitu. Jadi malaikat kalau ada jenazah yang ditangisin sama keluarganya sambil niyah, itu apa namanya, tangannya malaikat tuh begini ngepal, mukulin dadanya. Wa amma syakul jaybi, sedangkan merobek-robek kantong baju atau merobek baju, wa darbi sadri, dan juga memukul dada, wal khaddi juga pipi, wa nasri syari, kemudian ngacak-ngacak rambut, wa du'a'u bil wail, dan doa dengan kecelakaan, ya Allah. Gue bagaimana ini, ntar gak ada laki gue. Ya Allah, gue bagaimana ini, gak ada anak gue. Itu kan doa keburukan itu namanya. Ya Allah, ntar rumah gue bagaimana. Itu doa keburukan. Wa du'a bil nahwi dhalika fahadha kulluhu haram. Itu semua hukumnya haram. Wa amrun jahili. Dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan orang jahiliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man darabal hudud, bukan bagian dari kami man darabal hudud, yang kerjaannya mukulin pipi, wa syaqqal juyub, dan robek-robek baju, wa da'a bi da'wal jahiliyah, kemudian diberdoa dengan doanya orang jahiliyah. Rawahu Syekhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bari'a itu lepas tangan. Udah ya, gua enggak mau ngurusin lagi begitu ya. Bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tangan, terbebas dari orang-orang as-saliqah. As-saliqah itu artinya orang yang as-salq, yaitu an-niyahah. Wal haliqah, orang yang cukur rambut, maksudnya cukur rambut tuh ngacak-ngacak rambut gara-gara ada orang yang mati. Wasyaqah, yang syaqah tuh yang robek-robek itu. Artinya Nabi Muhammad udah gua enggak ngurusin lagi nih kayak gitu. Artinya nanti kalau kita di hari kiamat datang dalam keadaan seperti itu, ngumpul di padang mahsyar minta syafaat sama Nabi, Nabi Muhammad udah enggak ngurusin. Lu kan dulu di dunia nangis mulu, nangisnya ninggarin takdir lu di dunia. Gua kagak urusan tuh. Bari'a Rasulullah, Rasul terbebas dari orang-orang seperti itu. Lu kan dulu yang nangis-nangis minta takdir dibalikin. Enggak, gua bukan umat gua yang kayak gitu tuh. Oh, kalau bahasa kitanya begitu. Lu yang dulu di dunia tuh robek-robek baju ya. Cuman gara-gara kucing ninggal doang robek-robek baju. Lebay lu. Nah, enggak ngurusin kayak gitu. Gitu. Gua walhalika wasalku, yang namanya salq, rafu sauti indal musibah, yaitu mengangkat suara ketika musibah. Menjerit ketika musibah datang, mengingkari takdir itu juga sama. Kalau buat saya ya, yang namanya soliqoh itu enggak kudu nangis. Sekarang pajang kesedihan di website, pasang kesedihan di media sosial juga bagian dari soliqoh itu. Maka kalau dia enggak tobat dalam keadaan seperti ini, ya Allah Ta'ala alam. Makanya kan salah satu tanda kesabaran itu, saya lupa baca di mana itu ya. tanda kesabaran itu adalah tidak menceritakan musibah kepada orang lain, itu namanya tanda kesabaran. Maka kalau ketika terjadi musibah dia ceritain kepada, lagi orang demen banget sih cerita musibah sekarang di media sosial begitu. Maksudnya nyari apa saya juga bingung begitu. Di media sosial itu segalanya diomongin. Dia pergi sini dia ngomong, pergi situ dia ngomong, ini ngomong, itu berak doang yang gak diomongin di situ. Dia mana apa namanya? Ya kalau dia punya kerjaan, dia ustadz, dia guru apa gitu, dia berbagi ilmunya gini loh. Yang ibu rumah tangga harus begini, ibu-ibu ya kalau mau gini ini caranya. Ah, itu kan bagus tuh. Tapi yang diceritain kehidupannya tuh ya gunanya buat kita. maksudnya kalau bahasa kita, lu siapa gitu. Emang kalau lu pergi pedulinya apa gitu. Lu ini pedulinya apa gitu. Kalau dia berbagi ilmu, dia berbagi tips, dia berbagi pengalaman begitu ya nih, yang kalau naik mobilnya gini nih, nyetir nih kalau udah dengar bunyi-bunyi begini, ah berarti tak, itu kan bagus tuh ada yang dibagi. Kan kalau cerita kehidupan dia emang dia gitu, segalanya diomongin. Warafu sawti indal musibah, mengangkat suara ketika musibah. Wal ma'na, dan maksud hadis tersebut, fi tahrimi dhalika, maksud dalam keharaman hal tersebut, annahu yushbihu tadhallum mimman dhadamah, yaitu ngomong kayak gitu tuh yushbih itu menyerupai tadhallum. Tadhallum menyerupai orang yang apa namanya tadhallum, dizolimi, mimman dhalamahu wal istighathatu min dhalik. Jadi dia seperti orang yang dizalimi tapi minta tolong kepada yang menzalimi begitu. Seakan-akan Allah tuh menzalimi dia. Kalau orang berdoa keburukan, ya Allah nah gitu. Jadi dia tuh seperti minta apa istilahnya menerangkan, menginformasikan kezaliman yang terjadi terhadap dirinya dari pihak yang menzaliminya gitu. Wal istighosah, sambil minta tolong. Ini ada orang digebuki nih gitu. Aduh, gue digebukin gini. Dia ngomong gitu sama orang yang gebukin, cuma minta tolong, yang gak bakal dikasih. Makanya doanya tertolak. Karena dia sudah menjadikan Allah sebagai pihak yang menzalimi dia. Karena dia merasa terzalimi dengan adanya kematian seseorang, dengan adanya kehilangan barang yang dia punya. Dia merasa terzalimi. Lalu sambil ngomong sama orang yang menzaliminya. Gitu. Nah, masa gue gini. Ya. Ya Allah tolong apa gitu. Nah, berarti dari awal sudah menempatkan Allah sebagai pihak yang menzaliminya. Udah enggak bakal diterima kayak gitu. Doanya enggak bakal, minta tolongnya enggak bakal ditolak begitu ya. Itunya udah pasti dosa. Maka itulah kenapa niyyah itu menjadi perkara yang sangat dilarang, karena dia menjadikan Allah sebagai pihak yang menzaliminya, padahal Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Maka itu kemudian ini dosanya gede. Ya kan, yushbihu tadhallum mimman dhalamahu wal istighathatu min dhalik wa dhalika adlun minallahi ta'ala minallahi subhanahu al-azizul alim. Dan padahal semua itu adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha al-aziz, yang maha mulia al-hakim, yang maha bijaksana. Wa qad ja'a fil hadithi sahih, dan telah datang dalam hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad, innal mayyita, bahwasanya mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Mayyit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya kepada dia. Nah, ini yang kemudian hadis yang ditolak oleh Sayyidah Aisyah. Fala waqa'at hadhil umur, kalau seandainya terjadi perkara-perkara yang tadi itu, as-saliqah, as-syaqah, al-haliqah, yang mencukur-cukur rambut, yang mukulin pipi, yang niyah dan seterusnya, kalau itu terjadi, fa idza waqa'a fala waqa'at hadhihi al-umur hal yu'adzabul mayyit, apakah itu di mayyit diazab bi hadhihi al-af'alil jahiliyah, dengan pekerjaan jahiliyah ini, padahal kan mayyit enggak ngapa-ngapain, yang mengingkarin takdir yang hidup, yang nangisin yang hidup, yang pukul-pukul pipi yang hidup, yang robek-robekin baju yang hidup, yang doa keburukan yang hidup, mayit kagak ngapa-ngapain, kenapa akhirnya diazab? Kan begitu, wala taziru waziratun wizra ukhra, kita tidak akan menanggung dosa orang lain, enggak mangka. Kan gitu. Orang yang makan durian kenapa kita yang kebauan? Tuh. Orang yang makan bawang kenapa kita yang bauan? Nah, maka itu dikatakan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, hal yu'adzabul mayit, apakah mayit benar-benar diazab bihadzihil afwal, dengan pekerjaan-pekerjaan jahiliyah ini, yunzur, maka dilihat. in auso. Nah, ini penting, in auso bidalika. Kalau si belum meninggal dia ngasih wasiat begitu, kama yaf'aluhu ba'du ahlu sarwah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang kaya itu kan pihak yang siki, satu sisi kita suka, satu sisi kita gedeg banget. Sarwah, orang yang kaya, wa ba'du ahli al-bawadi, dan juga sebagian orang-orang dusun, orang-orang tidak berpendidikan, bi ayyusihim bidzalika, dia ngasih wasiat kepada orang-orang begitu. Ntar kalau gue meninggal, lu nangis gini ya, gitu. Jadi agar mendapat omongan baik setelah dia meninggal, sampai segitunya tuh orang Arab. Karena orang Arab tuh pengen yuhibbul fakhr. Dia tuh demen banget sama yang fakhr. Fakhr terlalu berlebihan, kebanggaan yang terlalu tinggi, dia demen banget. Oh gitu. Makanya bentuk syair Arab tuh banyak yang sifatnya asana, puji-pujian. Wah, demen banget tuh orang Arab dipuji. Kan raja-raja dulu emang ya. Tukang syair kerjanya apa dulu? Bikin syair buat muji sultan, buat muji raja. Dia dapat duit, dia terbebas dari kekangan politik itu. Orang Arab demen dipuji. Bohong-bohong gak apa-apa, yang penting bikin terbang aja. Kalau bahasa kita, di alamnya di alam. Di alam terus, di alam gitu ya, biar dapat duit. Syair kan begitu, bikin syair memuji rajanya. Emang demen gitu. Nah, nanti diwasiatin. Ntar kalau meninggal, kalau gue meninggal, lu bikin syair begini. Kalau meninggal, lu nangis segini. Lu meninggal, begitu. Itu yang kemudian diazab. In auso, kalau dia mewasiatkan seperti itu. Mana tadi? In auso bidzalika, kalau si mayit sebelum meninggal mewasiatkan seperti itu, sebagaimana dilakukan kebanyakan orang yang punya harta, wa ba'du ahlil bawari, sebagian orang-orang dusun yang tidak berpendidikan, bi ayyusihim bidzalik, dia mewasiatkan seperti itu, wa yaqulu idza mitu, dan dia mengatakan, fa idza mitu, kalau nanti gua meninggal, fa nawwihu niyaha buat gua ya, nawwihu alayya, maka sebutkanlah niyaha buatku. Yuhzinuhum bidzalika, yang kemudian membuat orang-orang sedih karena ada orang ini niyahah, ya Allah dia kan orang baik, dia kan gini, akhirnya orang sedih gara-gara kepergiannya. Fahadza yu'adzab, maka orang seperti ini diazab, li'annahu awsa bima ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarkihi wa imatatihi, karena dia telah mewasiatkan sesuatu yang dilarang oleh Rasul, dan Rasul datang syariat ini untuk itu, untuk mematikan tradisi itu, mematikan tradisi sok biar dikenal orang cakep walaupun sudah meninggal. Kebanggaan itu yang masih terus diinginkan, itu yang ingin dihilangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yusi, tapi kalau dia tidak mewasiatkan itu, ya dia meninggal aja. Cuman orang-orangnya melakukan itu. Wa in lam yusi, tapi kalau dia tidak mewasiatkan itu, bal fa'alahu ahluhu dzalik, dan keluarganya melakukan itu, la bi ridho, tanpa dia ridho. Dalam hati dia, gua enggak ridho nih. Dalam hati begitu. Gua enggak ridho kalau gua mati diomongin yang sok-sokan baik padahal gua enggak baik, begitu misalnya. Wala bi ikhtiyari, dan juga tanpa kuasa dia, ya dia enggak tahu orang dia udah meninggal kan gitu. Fala yu'adzabu insyaallah taala, maka mayit yang seperti itu tidak akan diazab. Karena orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Yang dosa ya dia, kalau dia ngomongin berlebihan, ini kan gini, modelnya kita begitu ya, gak tahu ya ini model yang saya yang salah atau emang, saya ada rada-rada risih aja, kalau ada orang meninggal itu tiba-tiba orang merasa orang paling dekat dengan si mayit, kemudian berbicara tentang kebaikannya gitu. Kalau dia orang dekatnya, kalau dia orang kenal, kalau dia orang yang memang tahu kebaikan dan yang menceritakan yang sesuatu yang benar, ya gak ada masalah. Tapi kan ada orang yang rada lebay, ngikutin hype aja gitu, ngikutin momennya aja. Momen orang lagi pada ngomongin si fulan yang baru meninggal kemarin itu, diomongin kebaikannya gini, dia ikutan bikin status, dia ikutan bikin ini, dia ikutan bikin itu, tapi bohong, ya dosa. Itu kan dosa gitu ya. Nah, kan gitu ya, orang Indonesia tuh gitu. Kalau udah meninggal, baru udah diomongin baiknya. Dulu waktu itu, kagak pernah disusurin, gak pernah disilaturahmin. Kalau dia ulama, gak pernah dia minta belajar ke situ. Pas udah meninggal, baru udah sok paling yang dekat sama si mayit gitu. Dulu waktu hidup gini. Ya kalau emang itu cerita benar, ya gak apa-apa. Tapi kalau itu ngarang, bohong-bohongan, biar dikata dekat doang. Itu dosa. Banyak tuh modelnya begitu tuh ya. Gitu, maka... apa namanya yang dikatakan di mayit diazab oleh tangisan keluarganya itu adalah mayit yang ngasih wasiat sebelumnya. Luntar ngomong begini ya. Nah, itu dulu tradisi jahiliyah. Kalau sekarang orang enggak ada yang begitu. Gitu ya. Tidak ada siksaan yang jatuh, tidak ada siksaan terhadap jenazah karena ada air mata yang jatuh. Itu juga sama tuh ya, beberapa anggapan banyak orang kalau nangis nanti air mata jatuh ke jenazah, nanti jenazah enggak ada begitu. Apa sebabnya kemudian jenazah disiksa cuma gara-gara air mata jatuh ke kafannya, enggak ada begitu. Jadi tidak dibenarkan, bukan maksudnya anggapan itu tidak benar. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Berarti pertemuan besok hari Jumat, insya Allah mudah-mudahan sehat semua bisa hadir lagi. Itu pertemuan terakhir bab jenazah. Nanti sampai hari Senin kita mulai bab baru yaitu kitab zakah. Insya Allah berarti sepanjang Ramadan ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang bab zakat. Mudah-mudahan beres ya. Jadi bab zakat selesai kan bab puasa gitu ya. Bab puasa nggak apa-apa kita baca habis lebaran. Atau nanti habis lebaran kita apa namanya cari break atau cari apa istilahnya kitab yang lain mungkin, atau kita lompat dulu ke bab yang lain kemudian balik lagi ke bab puasa, insya Allah kita akan pertimbangan ketika bulan Ramadan masuk gitu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi bagi para asatidz, guru-guru kami, para kiai, para jenengan, termasuk teman-teman sarjana muslim yang menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan yang kami jelaskan dalam program kita ini. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana sudah kami terima banyak koreksian dari teman-teman sarjana muslim, termasuk dari beberapa guru yang mengikuti kajian ini baik live atau secara recording rekamannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Boleh, tidak ada masalah. Apakah boleh cium jenazah yang sudah dikafani? Boleh sebelum dikuburkan. Jadi biasanya kalau mayit mau disolatkan begitu ya, jenazahnya sudah dimandikan, sudah dikafani, kemudian mau dibawa, karena biasa habis sholat langsung dikuburin. Nah, sebelum itu disolatin, sebelum dibawa ke musola, dibawa ke masjid atau disolatkan, biasanya beberapa keluarga kuncinya biasanya ustadznya itu yang kafanin minta, ayo keluarga sini yang mau ciumin dulu datang, nah gitu. Cuman jangan bininya, karena bininya itu kan bukan mahram, jadi dia berhadas lagi, si jenazahnya berhadas lagi. Walaupun itu jadi perdebatan, dalam arti kan jenazah kan sudah mati, maka tidak lagi terkena hukum taklif, dan mandi yang dilakukan itu bukan mandi buat ngangkat hadas, tapi mandinya buat bersihin aja. Maka istri boleh juga cium, gitu, nggak ada masalah. Tapi sebagian lain, kalau kayak kita di kampung gini, tetap nggak boleh tuh istri. Karena istri bikin si jenazah jadi berhadas lagi. Maka istri jangan cium, yang cium anak-anaknya aja, orang tuanya, gitu, atau pamannya, dan seterusnya itu. Jadi boleh, nggak ada masalah. Kemudian setelah cium baru kemudian ditutup kain kafan, masuk ke tempat sholat, disolatkan, setelah itu langsung dikuburkan begitu ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.